Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, masih pada hadis Thauban. Qauluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, dan aku meminta kepada Allah agar tidak membinasakan umatku secara merata dengan masa paceklik atau kekeringan yang berkepanjangan. Hakadha thabata fi aslil musannif rahimahullah bi'amah bilba bi'amah wa hiya riwayatun sahihatun fi sahih muslimin, dan itu sahih, ada di sahih muslim riwayat dengan harf jar ba bi'amma, wa fi ba'dihha bihadfiha, di riwayat lain tanpa ba, alla yuhlikaha bisanatin amma. Qala al-Qurtubi wa ka'annaha zaidah, tampak kata Qurtubi ba di situ zaidah, bi'amah ba zaidah. Lianna ammah sifatus sana, karena ammah sifat bagi sana, sana ammah. Wasana al-jadb alladhi yakunu bihil halakul am, wa yusammal jadb wal qahat sana, wa yujma' ala sinin. Sana yang dimaksud jadab, kekeringan, tidak turun hujan, masyaallah al-afiyah, sumber pun kering, tidak keluar, sehingga dengan itu kebinasaan yang merata di seluruh negeri. Panen gagal, ternak pada mati, tanah kering gersang, dan orang pun banyak kematian terjadi. Air sumber kehidupan, jika itu Allah tahan, na'udzubillah, musibah besar kematian yang ada. Jadab wal qahat disebut dalam bahasa Arab sana, jamaknya sinin. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah dalam Al-A'raf, walaqad akhadna ala fir'auna bisinin, dan kami telah menghukum, mengazab Fir'aun dan bala tentaranya dengan sinin, ay al-jadab al-mutawali, berkepanjangan, beruntun terus, tahun demi tahun, kering, kelontang. Itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud di Bukhari Muslim, Allahumma ja'alha 'alaihim sinin kasini Yusuf. Jadikan ini bagi mereka azab sinin seperti yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Masa paceklik, kering, tidak ada air, hujan pun tidak turun. Seperti yang menimpa kaum Nabi Yusuf. Amah artinya ta'ummuhum, bencana itu merata, mengena kepada semua mereka. Ini Rasul berdoa, memohon kepada Allah agar tidak semua umatnya secara menyeluruh terbinasakan dengan kekeringan, paceklik, dan yang semisalnya. Mungkin itu terjadi di suatu daerah, mungkin di suatu negeri. Kaum muslimin di situ mendapat ujian dari Allah. Namun di tempat lain, mereka dalam keadaan subur, negerinya, air melimpah luah, wahakadha. Yang Rasul minta kepada Allah tidak menyeluruh semua umatnya muslimin binasa dan mati karena kekeringan, kurang air, kelaparan, dan seperti semisal itu. Itu yang Rasul minta kepada Allah. Faidah yang sebagian ulama angkat dalam bahasa Arab, kalau itu kejelekan, negatif, yakni bala, musibah, bencana, malapetaka, semacam ini, disebut sanah, jamaknya sinin, seperti yang Allah sebutkan. Laqad akhadna ala fir'auna bisinin, jamaknya sanah. Kalau itu kebaikan, orang dapat kebaikan, dapat manfaat, dapat barokah, dapat bantuan, disebutnya am. Ya'ti amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Walaupun secara harfiah atau lafad mungkin sama, am wa sana, tahun. Kedua-duanya bermakna tahun, am, tahun, awam. Sana, sinin juga tahun secara lafadnya. Cuman penggunaannya tadi, sana kepada keburukan, am lebih kepada kebaikan. Qauluhu wa alla yusallita alaihim aduan min siwa anfusihim. Rasul berdoa pula kepada Allah agar tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka, ai min ghairihim minal kuffar, dari kuffar dengan berbagai agama dan keyakinan mereka. Tidak akan itu menguasai seluruh kaum muslimin. Ai min ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabi ba'dihim ba'dha kama huwa mabsut fit tarikh fi ma qabl wa ila zamanina hadha nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Di mana dibinasakan, dibunuh, dibantai, sebagian muslim kepada muslim yang lain. Itu yang terjadi. Bahkan ditawan, disiksa, dibunuh. Dan dalam sepanjang sejarah itu yang ada. Di antara muslimin, di antara penguasa satu kepada penguasa yang lain, ketika terjadi peralihan transisi kekuasaan seperti Abbasiyah ketika menggantikan Umayyah, pertumpahan darah besar-besaran terjadi. Yang Rasul minta jangan itu terjadi dari musuh mereka, kufar. Bukan kufar yang melakukan itu kepada muslimin, tetapi sesama muslim, satu kepada yang lainnya. Fayastabiha baydhatahum. Qala al-Jauhari, baydha kulli syai' hawzatuhu. Wa baydhatul qawm sahatuhum. Kata Imam al-Jauhari, baydha pada segala sesuatu maknanya hawzah. Hawzah itu sesuatu yang menyelimuti atau mengitari sesuatu. Kalau ini sesuatu yang mengitari dia ini disebut baydhah. Makanya dikatakan misalnya baydhatul qaum, maknanya halaman atau lapangan, taman yang biasa orang di situ, karena lapangan ini mengitari. Di sini ada beberapa orang kumpul 150 atau berapa di lapangan. Lapangan ini seperti mengitari, menyelimuti mereka. Makanya disebut baydhah. Fayastabih baydhatahum. Wa ala hadza fayakunu ma'na al-hadits, dengan ini berarti makna hadits, inna Allah ta'ala la yusallitul aduwa ala kafatil muslimin hatta yastabiha jami'a ma hazuhu minal biladi wal ard. Doa Rasul agar Allah tidak menguasakan musuh muslimin kufar kepada seluruh kaum muslimin, agar kemudian orang-orang kafir ini tidak menguasai, tidak memiliki seluruh milik dan kekuasaan kaum muslimin, negeri-negerinya, tanah yang mereka miliki. Kan ini hauzah, baydhah tadi. Jadi kalau ini kaum muslimin berada di sini, tanah yang mereka miliki ini, negeri yang mereka kuasai, agar tidak dicaplok oleh orang kufar, tidak dimiliki, tidak dikuasai secara menyeluruh oleh orang kufar. Itu yang Rasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtaril ard wa hiya jawanibuha. Walaupun kufar seandainya saja mereka bergabung menggalang kekuatan bersama untuk menelan, menghabiskan seluruh kaum muslimin dan hendak menguasai seluruh negeri dan wilayah kaum muslimin, tidak mungkin, tidak akan bisa dengan segala kemampuan dan kekuatan yang mereka punya. Mungkin seperti tadi terjadi di suatu negeri, di suatu titik, di daerah sana. Tapi di daerah lain makmur kaum muslimin, jaya, kuat. Mungkin di suatu negeri sana, di suatu daerah tertindas, terdolimi, terjajah. Tapi di negeri lain muslimin dalam keadaan aman dan jaya. Wahakadha. Kalau menyeluruh tidak akan mungkin. Itu doa Rasul kepada Allah. Wakila baidhatuhum mu'dhamuhum wa jama'atuhum. Ada juga yang menafsirkan baidhah mu'dham, mayoritas kalau umat ini, mayoritas atau jamaah keseluruhan dari umat ini. Wa in qallu, walaupun sedikit, tetapi untuk kemudian dibinasakan oleh musuh-musuhnya dari kufar, dikuasai segala yang dimiliki oleh muslimin, itu yang Rasul mohon kepada Allah untuk tidak terjadi. Ini permohonan Rasulullah SAW yang beliau panjatkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kemudian Allah berkata, wahai Muhammad, aku jika telah menetapkan suatu ketetapan, maka itu tidak akan tertolak. Qala ba'duhum ay idha hakamtu hukman mubroman nafidhan fa innahu la yuraddu bi syai'. Wala yaqdiru ahadun ala raddih kama qala nabi wala radda lima qadait. Makna hadis ini sebagian ulama sebutkan, yakni wahai Muhammad, kata Allah, jika aku telah berhukum, telah menetapkan sesuatu, mubrom, itu sudah bulat, nafidh, hukum itu pasti terlaksana apa yang Allah telah tetapkan, dan tidak akan ada apapun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolak atau menggagalkan, mengurungkan ketetapan Allah itu, tidak akan ada. Tidak satu pun makhluk mampu untuk menepis dan merubah atau menghindar darinya. Sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadis lain, ketika beliau memuji Allah, salah satu pujian beliau kepada Allah, wala radda lima qadait, tidak ada yang bisa menolak, menepis apa yang telah engkau qadakan ya Allah. Apa yang sudah engkau tetapkan, pasti itu yang terjadi. Tidak akan ada yang bisa merubah-rubahnya. Qadha, tentu ada dua macam. Qadha syar'i, ada qadha kauni. Qadha kauni ini yang tidak mungkin bisa tertolak, tidak mungkin bisa berubah, pasti terjadi. Orang mau tidak mau, rela tidak rela, pasti itu yang terlaksana. Tidak bisa siapapun atau apapun itu untuk menghentikan atau menolak ketetapan Allah dalam artian qadha kauni. Namun di sana ada qadha syar'i, sesuatu yang Allah kehendaki, Allah tetapkan dalam syariatnya, yang ini bisa tertolak, terhindar, dalam artian Allah menginginkan dan Allah tetapkan sholat itu wajib. Ya. Islam itu ketetapan Allah. Apa semua orang kemudian dengan itu pasti sholat? Tidak bisa menghindar darinya. Tidak. Terbukti banyak yang tidak sholat. Mereka tidak menerima perintah tersebut, tidak mereka taati. Allah haramkan zina, khamr, dusta, dan yang lain-lainnya. Apa itu tidak tertolak? Pasti terlaksana demikian, orang semua tidak akan zina, tidak akan minum khamr. Tidak, banyak yang melanggarnya. Maka yang dimaksud hadis fa innahu la yurad, bentuk qadha yang qadha kauni. Itu yang tidak mungkin tertolak. Pasti terlaksana, pasti terjadi. Tidak ada satupun orang bisa mengelak, menghindar atau merubah ketetapan tersebut. Qadha kauni. Firman Allah di dalam Ghafir, wallahu yaqdhi bil haqq. Dan Allah menetapkan qadha-nya dengan hak. Permisalan qadha syar'i, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah mengqadha, menetapkan kalian tidak menyembah ibadah kecuali kepada Allah. Agar kalian bakti berbuat baik kepada orang tua kalian. Qadha apa ini? Syar'i. Karena kalau itu kauni, enggak akan ada orang yang ibadah kepada selain Allah. Buktinya banyak masih manusia menyembah ibadah kepada selain Allah. Masih banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka qadha di situ qadha syar'i. Di dalam Al-Isra misalnya Allah sebutkan wa qadhaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wala ta'lunna 'uluwan kabira. Telah kami tetapkan, kata Allah, qadha kepada Bani Israel, dan itu ada di dalam kitab, kalian Bani Israel Yahud akan melakukan pengerusakan di muka bumi, dan itu dua kali bahkan, dan kalian sombong congkak dengan sangat di atas muka bumi ini. Telah Allah tetapkan. Dan itu terjadi, pasti terjadi. Qadha kauni. Kenapa? Karena dalam syariat Allah tidak senang dengan kerusakan. Allah larang. Kesombongan pun demikian. Allah benci. Tapi dengan hikmah yang besar, Allah kehendaki Bani Israel akan tetap melakukan pengerusakan tersebut. Dan itu ketetapan Allah. Fa inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Tidak akan tertolak, pasti terjadi, tidak ada yang bisa merubah atau menahannya. Seberapapun kekuatan yang dia miliki, sedahsyat apapun kekufuran, kemusyrikan yang ada pada dirinya, Allah buktikan terjadi itu pada Fir'aun yang begitu congkak dan sombong, Allah tetapkan dia dihancurkan, dibinasakan di tengah lautan, air, lautan. Yang dengan air itu Fir'aun berbangga diri. Wahadihil anharu tajri min tahti, kata Fir'aun ketika masih jaya-jayanya. Ketika dia di puncak kesombongannya. Ini air-air ini, sungai-sungai ini mengalir semuanya di bawahku dengan perintahku dan lain sebagainya. Dia sombong dengan air itu, Allah binasakan dengan air. Ditelan di tengah lautan. Qadha la yurad. Siapa yang bisa menolak? Dan jababirah. Sekian banyak orang-orang yang congkak, yang sombong sepanjang sejarah manusia, Allah binasakan. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nuh, kaum Lut, dan yang lain-lainnya. Dibinasakan oleh Allah dan tidak bisa mereka mengelak. Tidak bisa mereka sembunyi lari darinya. Menunjukkan semua ini kesempurnaan, sempurnanya kekuasaan Allah, rububiyahnya. Karena kalau itu penguasa selain Allah, sehebat apapun masih bisa luput ketetapannya. Dan berapa banyak contohnya sudah. Mangkep penjahat misalnya. Dan sudah divonis, entah itu hukuman mati, entah itu apa misalnya, penjara sekian tahun, seumur hidup, ternyata bisa kabur dari penjaranya dengan satu dan lain cara. Padahal dia penguasa. Yang nangkep penguasa, punya kekuasaan, punya alat, punya senjata, punya militer dan lain sebagainya. Bisa tertolak, bisa menghindar orang dari ketetapannya. Wah, kata. Sudah ditentukan. Nah, diketok palu dan ini penguasa yang menentukan. Punya kekuatan, punya kekuasaan penuh. Misalnya tanah daerah situ ditentukan ini milik pemerintah atau apalah misalnya. Gusur yang tinggal di situ. Datang alat beratnya misalnya bersama pasukan, entah itu pamong praja, entah itu militer. Ditahan oleh warga banyak di demo ini itu. Kadang berhenti, gak jadi dieksekusi. Tertolak ketetapannya. Manusia begitulah. Dan masih terlalu banyak ribuan contoh yang lainnya. Padahal sudah ditetapkan, toh tidak terjadi. Tidak demikian dengan Allah. Kalau sudah Allah ambil ketetapan, kauni, qadha kauni, pasti itu terjadi sudah. Tidak ada sesuatu pun, siapapun bisa menolak atau menghindar darinya. La yurad. Qadha, ketetapan Allah ini makrun bil hikmah. Dibarengi dengan hikmah, pasti ada hikmah bersamanya. Seperti masyiah. Sehingga tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa ada hikmah di balik itu. Sebagaimana kehendak Allah, tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu sementara tidak ada hikmah yang bersamanya. Firman Allah dalam Al-Insan, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah." Apapun yang kalian kehendaki, semua itu dibawa kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah itu maha alim, maha tahu segalanya, ilmu. Hakima, maha hikmah, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan dalam segalanya. Sehingga kehendak Allah seperti itu pula, qadha, ketetapan Allah, berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah. Tidak mungkin lepas dari itu. Tidak mungkin Allah berkehendak begitu saja. Murni kehendak Allah. Tanpa ada hikmah yang bersamanya. Ahlus sunnah meyakini qadha, ketetapan Allah, serupa dengan itu masyiatullah, kehendak Allah, pasti ada hikmahnya dan berdasarkan ilmu Allah. Allah maha hakim, Allah maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah menentukan bahwa Allah ambil ketetapan itu, Allah berkehendak demikian. Beda dengan Jahmiyah dan yang semisal mereka yang menyatakan bahwa Allah tidaklah melakukan segala sesuatu kecuali ya karena kehendak Allah saja, murni kehendaknya, enggak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan Allah, tidak ada kaitannya dengan hikmah. Dengan dugaan batil ini, berarti makhluk na'udzubillah lebih sempurna dari Allah. Manusia dengan akidah Jahmiyah ini menjadi lebih utuh, lebih sempurna dari penciptanya. Terbukti manusia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah dan ilmu. Pengetahuan mereka dan kearifan mereka, kebijaksanaan mereka menentukan ini harus begini, ini harus begini, ini tidak boleh begini. Mereka ambil ketetapan manusia berdasarkan hikmah. Ada maslahatnya. Makanya orang yang bertindak melakukan sesuatu tanpa ilmu, tanpa hikmah, dihukum dia dengan dibatasi ruang geraknya dalam membelanjakan harta. Safih. Firman Allah, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan kepada para sufaha hartamu. Karena dia membelanjakan tanpa ilmu, tanpa hikmah. Asal-asalan saja, ngawur. Bahkan pada sesuatu yang madorot, yang jelek, membahayakan dirinya. Dihambur-hamburkan uangnya. Kenapa kamu beli ini? Kamu kenapa belanja ini? Ya, yes, kepingin saja. Wala dipertimbangkan apa gunanya, apa hikmahnya, enggak. Orang seperti ini harus dihijr, dibatasi, enggak boleh pegang uang. Karena dia merusak, menghabiskan uangnya tanpa guna. Termasuk yang para ulama sebutkan, para perokok. Perokok ini termasuk pantas untuk dihijr. Dibatasi, enggak boleh dipegangi uang. Karena dia terbukti membelanjakan hartanya tanpa hikmah untuk sesuatu yang merusak dirinya. Disamakan seperti anak kecil yang belum balig. Atau kalaupun dia sudah usia tua tapi akalnya tidak sempurna. Begitulah, secara umum manusia saja tidak akan berbuat sesuatu, tidak akan ambil ketetapan suatu kecuali karena hikmah. Setelah dipelajari, oh ini kalau dibiarkan banyak madorotnya, banyak kejelekannya, maka diambil ketetapan, diambil hukum, kebijaksanaan. Kalau gitu gak boleh begini, dibikin aturan harus begini. Hikmah. Gak ada orang yang berakal, waras, berilmu, melakukan sesuatu tanpa hikmah, tanpa ini, awur-awuran, amburadul, semaunya. Gak ada. Itu manusia. Kif al-Khaliq yang maha sempurna dan pencipta mereka bahkan, melakukan sesuatu tanpa hikmah, tanpa ilmu. Faqatalallah al-Jahmiyah alaihi minallah ma yastahiqun. Qadha, ketetapan Allah. Allah tetapkan pula, itu bisa seorang hamba terselamatkan darinya karena doa. Dan Allah pula yang menetapkan dia berdoa. Sebab, menjadi sebab karenanya dia selamat dari ketetapan Allah yang sebelumnya. Dukhulul jannah, masuk surga. Ini juga ketetapan Allah, siapa yang Allah masukkan. Tapi itu juga Allah tetapkan, ada asbabnya. Ada sebab-sebabnya. Ditentukan oleh amalan soleh seseorang. Ibadah dan ketaatannya. Bima kuntum ta'amalun. Udkhulul jannah. Bima kuntum ta'amalun. Masuklah kalian ke surga. Karena sebab amal soleh yang kalian lakukan. Sebab yang karenanya mereka dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula sesuatu yang diinginkan seorang hamba, terkadang Allah tahan, yang tidak Allah berikan itu secara langsung, hikmah Allah, agar hambanya ini berdoa, meminta terus kepada Allah, dan Allah cinta, senang hambanya meminta doa kepadanya. Asbab. Ini yang Rasulullah SAW sebutkan dari Allah. Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kita cukupkan di sini, insyaallah kelanjutannya pertemuan depan. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.